dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal jawariha atba'un wa khuddamu lahu yastahdimuha alqalb istihdamul muluki lil 'abid. Sungguhnya atau hanya saja anggota badan kita ini adalah pengikut, pelayan bagi hati, sebagaimana melayani hati. Jadi anggota badan kita melayani hati kita sebagaimana ya pelayanan seorang budak kepada rajanya. Bagaimana raja itu dilayani oleh seorang budak. Kata iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, ini paragraf pertama atau baris pertama dalam kalimat di muqaddimah Syekh rahimahullahu taala sebelum menjelaskan keajaiban-keajaiban hati. Dalam apa yang ditulis oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, ini menjadi penjelasan besar kepada kita semua yang membaca kitabnya, bahwa hati itu adalah raja bagi anggota badan, dan kemuliaan seorang itu ada pada hatinya, karena sungguhnya anggota badan kita yang bergerak setiap saat untuk taat kepada Allah ataupun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua adalah bermuara dari hati-hati kita. Ya. Maka saya mengatakan di sini wa innamal jawariha atba'. Sesungguhnya anggota badan kita yang kita gerakkan ke sana kemari itu adalah mengikuti apa yang diperturutkan hati kita. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hatinya dengan baik, maka dia akan mengetahui Rabb-nya jalla fil ula fula dengan baik. Ini jadi catatan besar buat kita ya. Syekh mengatakan man arafa wa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Barang siapa yang dia paham bagaimana hatinya, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana hati itu seorang raja yang harus dimuliakan, yang tidak boleh dibisikkan oleh anggota badannya perkara-perkara yang buruk. Ya, karena seorang raja itu punya penasihat, seorang raja itu punya pembisik. Nah, sampai penasihat dan pembisik yang masuk pada telinganya itu adalah merupakan pembisik yang jahat. Ya. Maka kalau dia tahu hatinya baik, bersih, maka dia akan tahu Allah Subhanahu wa taala dengan baik pula. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Masalahnya adalah kebanyakan manusia itu jahilun biqulubihim wa nufusihim. Mereka tidak mengetahui hati-hati mereka. Mereka tidak mengetahui jiwa-jiwa mereka. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan membatasi antara seorang hamba dengan hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasul. Idza da'akum, ya, ketika Allah dan Rasul menyeru kalian, lima yuhyikum, karena Allah yang telah menghidupkan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadi pembatas antara seorang hamba dengan hatinya. Artinya Allah jadi benteng antara dirinya dengan hatinya. Allah sangat tahu sekali hati hamba, lebih tahu daripada hamba itu mengetahui hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepada Allah lah mereka semua nanti akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Kemudian saya mengatakan wa hailatuhu ayyamna'uhu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Jadi Allah akan membatasi kepada kita antara kita dengan hati kita, apa yang maksud? Sedang saya menyebutkan ayyamna'uhu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Allah akan menghalangi antara kita dengan hati kita, yaitu apa? Allah cegah pemahaman kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepemahaman ya bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik. Tidak diberikan pemahaman bagaimana agamanya Nabi dan Rasul, ya. Pamaribatul qalbi wa sifatihi aslu dini wa asasu tariqis salikin. Syekh di akhir qadimahnya mengatakan, maka pemahaman hati, pengetahuan hati, dan sifat-sifat pengetahuan itu, dan sifat-sifat hati itu adalah merupakan pokok-pokok agama, dasar-dasar agama, dan merupakan dasar-dasar jalan orang-orang yang menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya ingin memberikan mukadimah sebelum sampai kepada keutamaan dan keajaiban hati, bahwa orang-orang yang paham betul dengan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya itu dikarenakan dia paham betul pula dengan hatinya. Ya. Dan di sini yang terpenting juga mu'alif rahimahullah mengatakan, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi penghalang antara dirimu dan hatimu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirimu jauh daripada Allah. Jauh daripada kebenaran, jauh daripada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian perbaiki hati kita, karena hati merupakan asal pokok agama dan pokok-pokok jalan-jalan orang-orang yang menempuh agama itu. Maka sebagian mereka belajar akhlak terlebih dahulu, kemudian belajar ilmu. Bahkan belajar akhlak lebih banyak daripada belajar ilmu. Sebagaimana dikatakan Wahb bin Munafi tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ta'allamna bil maliki akhlaqan aktsar mimma ta'allamna bi ilmi. Kami banyak belajar kepada Imam Malik akhlaknya daripada belajar kepadanya tentang ilmunya. Ya, ini dikatakan oleh Wahb bin Munafi rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada faslun. I'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilu lil huda. Ketahuilah bahwasanya hati bi asli fitratihi, dengan asal kepitrohannya, di manusia difitrahkan dengan hatinya itu qabilu lil huda, adalah menerima petunjuk. Jadi fitrah manusia, Allah fitrahkan hati manusia itu menerima petunjuk. Apabila datang ke kemungkaran, kemudian datang kebenaran, hati itu pasti membenarkan kebenaran itu. Walaupun pada praktiknya mungkin seorang jatuh kepada kemaksiatan, tapi dia mengetahui kebenaran itu. Ya. Jadi terjadi di sepanjang sejarah dakwah Islam dari kurun para nabi dan manusia pada hari ini, tidak semata-mata orang-orang yang menentang dakwah Rasul dan mati di atas itu, mereka tidak tahu tentang kebenaran. Tapi sebagian besar mereka, pembesar-pembesar itu tahu tentang kebenaran. Hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul. Hatinya membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang membawakan kebenaran. Ya. Nah, fitrah hati manusia adalah qabulil huda, yaitu menerima petunjuk. Ya. Wa bima wadu'a fihi min syahwati wal huda. Tapi hati juga diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya adalah syahwat wal huda. Syahwat wal hawa. Jadi selain hati juga diletakkan di sana adalah menerima kebenaran, tapi di sana pun diletakkan untuk menerima syahwat dan hawa. Bahkan di dalamnya ada syahwat wal hawa, karena Allah mengatakan bujuraha wa taqwaha. Ma'ilun andalika, artinya cenderung kepada syahwat dan hawa. Wa tataridu fihi bainal jundil malaikati wa syayatin daimun. Dan terus saling tarik menarik, saling bertikai, ya, pada hati itu antara tentara-tentara malaikat dan tentara-tentara syaitan selamanya. Di hati kita ini ada tentara malaikat yang menarik hati untuk ketaatan, ada tentara-tentara syaitan yang menarik untuk kemaksiatan. Walidzalika qala Allah Subhanahu wa taala, an madakhilu syayatin indal insan. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, dalam firman-Nya, bagaimana di antara cara masuknya syaitan kepada manusia. Di mana dia? Membisikkan dalam hati. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dialah, ya, syaitan yang membisikkan pada sudur, dada-dada di hati-hati manusia, ya. Ini perang antara malaikat dengan syaitan kepada manusia. Karena malaikat mengajak manusia kepada ketaatan Rabbnya. Sedang syaitan mengajak manusia kepada pengingkaran Rabbnya jalla fil ula. Ila ayaftahal qalba li ahadihima, sampai terbukalah pintu bagi hati kepada salah satu di antara keduanya. Apakah menerima ajakannya malaikat, apakah menerima ajakannya syaitan? Fatamakkanu wa yastautinu, maka salah satu di antara keduanya, apakah malaikat atau syaitan, akan bercokol, berdiam diri menguasai hati kita. Wa yakunu ihtiyaju tsani ikhtilasan, maka melintasi ikhtilas seperti pantulan, ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas, dari syarri kejelekan bisikan khannas yang tersembunyi, jin yang tersembunyi, ya. Walladhi wa huwa alladhi idza dzakara Allah al-khannas wa idza wuqi'at ghafla imbasata. Jadi dialah Allah yang menyebutkan, ya. Walladhi idza dzukira Allah, dialah atau syaitan atau jin, idza dzukira Allah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, seorang berzikir, ya, dengan lafaz-lafaz yang mulia pada Allah Subhanahu wa taala, khannas, maka dia sembunyi. Maka dia sembunyi. Ini khannas maknanya adalah sembunyi. Wa idza waqa'atil ghafla imbasata, apabila terjadi pada manusia itu kelalaian kepada Allah, tidak berzikir dan seterusnya, maka dia akan, ya apa, datang. Dia akan datang kepada kita, ya. Karena hati kita lalai, hati kita sedang kosong nih dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan, datang dia. Bahkan bisa yatamakkan wastautin, dia berada bercokol di hati kita. Nyaman dia di hati-hati yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yutradu jundu syayatin minal qalbi ila dzikrillah ta'ala, ila dzikrillah ta'ala, fa innahu la qarara lahum adzikr. Tidak akan pernah tuh syaitan itu terusir dari hati kita. Tidak akan pernah tentara-tentara syaitan terusir dari hati kita, hengkang dari hati kita, kecuali dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, karena la qarara lahum adzikr. Karena enggak mungkin dia bertempat, bercokol, bersemayam dalam hati hamba bersama zikir. Maka daripada itu Allah mengatakan inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Maksudnya zikir itu apa? Fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Zikir itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjabarkan ayat ini dalam kehidupannya. Memberikan contoh, hampir setiap kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir yang ibadah, artinya zikir doa ibadah, atau zikir yang umum. Subhanallah. Maka kalau seandainya kita mendekati sunnah ini, senantiasa tidak melalaikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, maka tentu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita bisa meraqabah kepadanya. Jadi jauhkan daripada syaitan-syaitan yang bisa menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa as-salafi, maka orang-orang salaf yang mengikuti generasi salaf bukanlah semata-mata yang dia belajar akidah, belajar tauhid, memahami itu kemudian melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang ini kita juga lalai, ya. Kadang kita belajar hadis, belajar itu, tapi ya dalam masalah zikir kita menyepelekan. Maka ini tidak benar, karena hati kita membutuhkan itu. Dan kita tahu bahwa hati adalah raja bagi anggota tubuhnya. Bila baik hati, maka baik seluruh anggota badannya. Bila buruk dia, maka buruk seluruh anggota badannya. Subhanallah. Maka tentunya kita tidak boleh untuk lekang dari kegiatan kita, dari aktivitas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna mithla qalb anna mithla alqalbi kama salil husni. Ketahuilah bahwasanya permisalan hati itu seperti permisalan benteng. Wa syaitanu aduun yazidu ayadhul alhusna wa yam laquhu wastawli ali. Dan syaitan itu adalah musuh bagi hati kita yang menginginkan masuk ke dalam benteng itu, pada benteng hati kita itu, untuk menguasainya, ya, untuk mau yamliku, untuk memilikinya, dan wastawli ali, dan untuk menguasai hati kita. Subhanallah. Jadi saya mengatakan menggambarkan bahwa hati ini bagaikan benteng. Dan syaitan musuhnya hati berusaha untuk menembus benteng itu. Sehingga dia menguasai hati, sehingga kemudian menguasai benteng hati itu, jadilah raja berubah, raja tubuh kita berubah menjadi keburukan, maka tentu anggota badan kita akan menjadi buruk. Wala yumkin hifdul husna illa bi khirasati abwabihi. Dan tidak mungkin kita pula bisa menjaga hati ini kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Ada pintu-pintu masuk itu syaitan pada hati kita, maka jagalah pintu-pintu itu. Wala yaqdiru ala khirasati abwabihi man la ya'rifuha. Dan tidak mungkin seorang mampu untuk menjaga pintu-pintu hati itu bagi mereka yang tidak mengetahuinya, mana pintu-pintu itu, bagaimana penjagaannya. Wala yutawassalu ila dab'i syaitan illa bi ma'rifati madakhilih. Dan tidak mungkin seorang sampai kepada penjagaan pada syaitan, menjaga hatinya dari syaitan, kecuali dia mengetahui bagaimana cara masuknya syaitan pada benteng tersebut. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Maka pintu-pintu syaitan, pintu gerbang maksudnya syaitan kepada hamba adalah sifat-sifat hamba itu sendiri. Kita memiliki sifat hamidah atau sifat qabiha. Kita memiliki sifat yang terpuji atau kita memiliki sifat yang buruk. Maka sifat kita kalau terpuji sesuai dengan syariat, tentu syaitan sulit untuk masuk dalam benteng itu. Tapi kalau hati kita ini adalah kotor, lebih cenderung kepada keburukan, maka dia mudah untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Di sini sebutkan sifatul abdi seperti apa? Wahia kathiratun. Dan itu banyak sekali. Sifat-sifat hamba itu banyak sekali. Illa unashiru ila abwabil azimah aljariyal majrul durub alati la tadiku an kasratil junudi syaitan. Kecuali kami akan mengisyaratkan pada pintu-pintu yang besar, pintu-pintu utama, yang dengannya syaitan itu masuk pada benteng hati kita itu. Jadi saya tadi menyebutkan bahwa sifat hamba itu banyak sekali. Tapi di sini akan disyaratkan, akan dijelaskan pintu-pintu apa saja, yaitu pintu-pintu yang besar, pintu-pintu utama yang dengannya syaitan bisa mampu untuk menguasai hati seorang hamba. Allati la tadiku an qasir junu syaitan. Yang tidak menyempitkan dari banyaknya tentara-tentara syaitan untuk masuk pada hati itu. Famin abwabihil azimah, dan di antara pintu-pintu yang besar yang dengannya syaitan itu bisa masuk pada hati seorang hamba dan menguasai benteng pertahanan seorang hamba. Di sini disebutkan al-hasadu, yaitu memiliki sifat dengki. Hasad. Hasad itu apa? Kedengkian. Makna hasad ada dua, satu lebih buruk dari makna yang lainnya. Hasad itu bisa maknanya adalah tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya. Ini sudah hasad, tingkatan yang paling pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mannahul abdahu, memberikan kenikmatan kepada salah seorang hambanya, kemudian dia tidak ridha. Ya, enggak ridha. Kenapa? Karena merasanya harusnya ke saya. Sebagaimana hasad iblis kepada bapak kita, tidak ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih buruk daripada yang pertama, yaitu berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Ya, tadi dia tidak ridho, dia enggak ridho Allah berikan kepada saudaranya itu. Itu ada kejengkelan dan seterusnya. Tapi yang kedua ini berusaha untuk menghilangkan nikmat itu yang Allah berikan kepada saudaranya. Dan ini juga sifat iblis. Iblis tidak hanya tidak ridho kepada ketetapan Allah kepada Adam, tapi dia berusaha untuk menghilangkan yang Allah berikan kepada Adam. Subhanallah. Ya. Ini yang pertama adalah hasad. Dan tentu penjelasan hasad sangat panjang dan buruk sekali. Ya. Tapi di sini disebutkan pertama, bahkan sebutkan pertama, min abwabil azimah al-hasad. Di antara sebab-sebab utama yang dengannya setan mampu menguasai hati kita adalah kedengkian kita dari apa yang Allah berikan berupa kenikmatan kepada salah seorang saudara kita. Ya, maka jangan memiliki sifat ini buruk sekali. Tapi Rasul membolehkan hasad pada dua tempat ya. seorang yang memiliki harta kemudian dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki ilmu, ya dia mengajarkan ilmunya dan dia beramal dengannya. Al-muhasad pada dua perkara itu aja. Selebihnya adalah tercela. Kenapa saya disebutkan pertama kali? Mungkin karena hasad adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan seorang, terutama seorang muslim. Karena tidak ada jaminan hatta ulama, sampai ulama sekalipun ini bisa melepaskan diri dari hasad. Apalagi kita. Apalagi kita yang jauh daripada ilmu, jauh dari hidayah, jauh daripada ma'rifat. Tentu kita lebih mudah untuk ya digoda oleh syaitan, dimasukkan sifat-sifat hasad ini, kedengkian pada saudara kita. Bukankah terjadinya perpecahan di antara al-sunnah, terjadi perpecahan di antara manusia, ini berakibat dari hasad. Kita lihat bagaimana awal manusia itu, awal makhluk tergelincir, iblis hasad kepada Adam. Bagaimana awal terjadinya sengketa antar saudara Qabil dan Habil, sampai terjadi pembunuhan, dosa pertama anak Adam, itu karena hasad. Kedengkian, bagaimana orang-orang Yahudi itu membenci Islam dan kaum muslimin, berusaha membunuh Nabi dan kaum muslimin karena hasad. Betapa banyak pertikaian di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya karena hasad. Betapa banyak perdagangan menjadi kisru karena hasad. Dan yang lainnya pada hari ini tidak usah diungkap, bisa diungkap dengan jari-jari kita, kasus per kasus tentang awal mulanya mereka bersama kemudian menjadi pertikaian, bahkan kemeja hijau, semua awalnya karena hasad. Ini sangat mungkin terjadi, khotul iman. Maka disebutkan pertama di sini adalah al-hasad. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, memang hadis ini dicatat ya, sebagian ulama didhaifkan, tapi sebagian menguatkan, tapi yang roji ala Allah alam dhaif. Yang mengatakan bahwa al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulu an-naru al-khatab awalushib. Ya. Bahwa hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Jadi menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu melahap kayu bakar dan rumput-rumput yang kering. Ya, kira-kira bagaimana kalau seandainya antum punya rumput dan kayu bakar yang siap dibakar, dibakar, habislah itu. Seperti itulah kira-kira hasad. Ya. Kemudian ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sis hasad. Kemudian disebutkan berikutnya adalah wal hirs, yaitu ambisi. Pamatakan al-abdu harisan ala syai'in, kapan saja seorang hamba itu memiliki ambisi kepada suatu, amahu hirsuhu, maka Allah akan butakan pada ambisinya itu. Wa asamu, Allah akan tulikan dia. Wa ghatta nuru basiratah allati ya'rifu biha madahilu syaitan, dan Allah akan apa, tutup cahaya pengetahuannya terhadap apa, pengetahuan dia terhadap pintu-pintu masuknya syaitan pada dirinya. Ya, maka dia Allah akan tutup pengetahuan dia, Allah akan tutup penglihatan, pendengaran dan seterusnya, ya, agar dia tidak bisa lepas daripada godaan syaitan. Ya. Nah, ini yang pertama, hasad dan ambisi. Saya menyebutkan bab pertama adalah hasad dan ambisi. Karena memang orang yang hasad juga orang yang selalu punya ambisi. Maka ambisi tidaklah terlarang pada asalnya. Kalau ambisi itu bisa menjadikan kita lebih baik dari orang lain dan lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ambisi secara umum ini juga akan menjatuhkan kita, membutakan mata hati kita. Maka biasalah dalam memiliki keinginan, memiliki ambisi. Karena berambisi pada duniawi ya, ini akan menjadikan seorang apa? Seorang apa? Seorang buta dan tuli mata hatinya. Juga termasuk ambisi kepada ilmu agama sekalipun, ini bisa menjadi buruk. Ilmu agama sekalipun ini bisa menjadi buruk. Kalau seandainya dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, atau tujuan dalam meraih ilmu agama itu bukanlah untuk apa, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan dunia, apakah harta, jabatan, atau pujian, atau ketenaran, atau yang lainnya. Ini semua adalah perkara dunia. Perkara dunia tidak selamanya harta, tidak selamanya kedudukan. Tapi hubu syahra, mencintai ketenaran, hubu riasa, mencintai pangkatan, ya, dan mencintai pencinta yang lainnya, ini bagian dari dunia, ya, bukan dari akhirat. Kemudian wa kadzalika idza kana hasudan fayajidu syaitanu hidayatin al-fursa. Begitu pula kalau seorang hamba itu hasad, maka syaitan akan mendapatkan waktu, peluang bisa masuk ke dalam hatinya. Fayuhassinu 'indal harithi kullama yuwasalu ila syahwati. Maka syaitan akan memperindah, memberikan gambaran-gambaran bagus kepada mereka yang memiliki ambisi, ya, setiap apa yang akan bisa sampai kepada syahwatnya. Wa in kana munkaron aw fahishan, walau hakikat perkara itu adalah mungkar atau kekejian. Jadi kalau perkaranya mungkar kekejian, terus diberikan keindahan-keindahan oleh syaitan tentang perkara tersebut. Wa min abwabil 'azima al-ghadab wa syahwa wal hidda. Di antara pintu-pintu yang besar yang dengannya syaitan mampu masuk ke dalam hati kita adalah kemarahan, syahwat dan emosional. Fa innal ghadaba ghaulul aql. Sungguhnya kemarahan itu adalah tipu daya akal. Wa idza dha'afa jundil aqli hajama hina idin syaitan fala ibabil insan. Apabila ya lemahnya tentara-tentara akal itu, maka saat itu syaitan akan menyerang, ya, menyerang hati kita dan akan mempermainkan manusia. Subhanallah, bukan hanya masuk, mempermainkan hati kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruya anna iblis yaqul, dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya iblis pernah berkata, idza kana al-'abdu hadidan qalabnahu kama yuqalibu sibyanul qurra. Allahu akbar. Jadi iblis berkata, idza kana al-'abdu hadidan, kalau seandainya seorang hamba itu adalah hadid, hadid artinya besi, keras, maksudnya keras, pemarah maksudnya. Apabila seorang hamba itu adalah mudah marah, qalabnahu, kami akan balikan, ya, dia, kama yuqalibu sibyan qura, sebagaimana anak kecil itu membalikan bola. Anak-anak kita yang kecil mampu enggak membalikan bola? Mampu. Begitulah syaitan mempermainkan hati seorang hamba, hati manusia. Tidaklah rumit kalau seandainya dia menjadi orang pemarah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Berkali-kali Nabi mengatakan, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Dan hadis-hadisnya, walakal jannah bagi musyrikin. Karena kemarahan adalah merupakan pintu terbesar. Di antara pintu-pintu besar lainnya, jerat-jerat syaitan akan masuk pada relung-relung hati kita. Ya. Idza kana al-'abdu hadidan qalabnahu kama yuqalibul sibyan al-qur. Ya, dihafal juga bagus nih kalimatnya. Bila seorang hamba itu mudah marah, maka kami akan bolak-balikan tuh hati dia sebagaimana anak kecil itu membolak-balikan bola, ya. Wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintu lainnya, hubbut tazini fil manzil. Ah, ini juga mungkin kita semua kena ini, ya. Yaitu apa? Mencintai memperindah rumah. Wasyabu wal asas. Memperindah siap pakaian wal asas, perabotan-perabotan rumah tangga. Fala yazalu yad'u ila amaratud dar. Dan teruslah syaitan senantiasa menyuruh manusia untuk memperindah rumah-rumahnya. Wa tazinu sukufuha wa khaitanuha, memperbaik dindingnya, atapnya dan dindingnya. Wa tazinu bi thiyabi wal asas, memperindah pakaian-pakaiannya dan perabot rumah tangganya. Fayuhsyarul insan tulu umri fi dzalika, maka rugilah seorang manusia sepanjang umurnya digunakan untuk itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu memperhias, memperindah rumah, pakaian tidak selamanya tercela. Tapi akan menjadi tercela bila disebutkan sebagian besar waktunya hanya memikirkan itu. Karena itu bagian daripada dunia yang fana. Sedangkan kalau seandainya waktunya itu digunakan untuk akhirat, makin lebih berguna. Karena akhirat lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi juga merupakan tahapan syaitan yang disebutkan syaitan rahimahullah bagaimana menggoda manusia. Yang pertama buruk, lebih buruk. Yang kedua, ya, derajatnya boleh berkurang. Yang ketiga derajatnya lebih berkurang lagi. Tapi di sini juga betapa banyak di antara kita yang mungkin kita sendiri sibuk bagaimana menata ruangan, dinding, disibukkan dengan perkara-perkara demikian. Walaupun tidak selamanya tercela, karena seorang muslim juga harus rapi. Jadi antar dalil kita tidak boleh saling menentangkan. Di sini ada makomnya, di sini ada makomnya, dan ada kaulnya. Ya. Tidak berarti penjelasan ini kemudian kita mengatakan, oh kita harus berantakan pun tidak apa-apa. Ingat, berantakan itu di rumah tangga, kasur, selimut, dan lainnya, itu juga syaitan senang dengan perkara tersebut. Ya, antara yang menjadikan syaitan suka di rumah kita dan menggaul kita adalah ketika kita tidak pernah rapi dalam kehidupan. Kalau orang merapikan kamar tidurnya, merapikan tempat-tempat perabotnya, ini kewajiban seorang muslim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi tidak boleh ini, oh harus begini, enggak. Yang jelas tidak melampaui batasnya pada perkara-perkara yang dibolehkan. Wa min abwabihi as-sab' fa in as-sab' fa innahu yuqawwi syahwa wa yuthaqqilu 'ani ta'ah. Adalah apa syahwa? Kenyang. Sab' artinya kenyang ya. Di antara pintu syaitan itu mudah masuk pada diri kita adalah kita kalau makan sering sampai kekenyangan. Ya. Karena itu akan menguatkan syahwat. Karena kalau orang sudah kenyang, biasanya syahwatnya kuat. Ya. Dan ini akan memberatkan ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan memberatkan ketaatan. Misalnya kalau sudah makan banyak, sudah ngantuk ya kan. Mending kalau tidur. Kalau seandainya dia meninggalkan yang diperintah dan seterusnya, maka ini jelas melemahkan ketakwaannya. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh makan kenyang. Boleh makan kenyang, ya. Kalau itu diperlukan, ya. Tapi kalau terus kekenyangan, nah ini tidak baik, ya. Dan itu bagian yang buruk karena di antara jerat-jerat syaitan akan mudah atau syaitan akan masuk pada benteng kita dengannya. Wa minha at-tama' fin nas, dan di antara lagi adalah ketamakan pada manusia. Ketamakan, ya, di sini sebutnya at-tama' fin nas, fa inna man tama'a fi shakhsin balagha bis-sana' alayhi bima laysa fihi wa dahinuhu wa lam ya'mur wa lam ya'muruhu bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Jadi ketamak pada manusia. Di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang tamak pada seorang seperti di sini disebutkan balighus sana 'alaihi, ya kan, sampai kepadanya pujian. Balighus sana 'alaihi bima laysa fihi. Artinya tamak pada manusia, tamak dengan apa yang dimiliki manusia seperti dia akan menyebutkan pujian kepada seorang yang tidak patut dipuji. Jadi orang-orang yang tidak selayaknya dipuji, dia puji. Wadihinuhu, dan dia akan menjadi penjilat. Walam ya'muruhu bil ma'ruf walam yanha 'anil munkar, dan dia tidak akan memerintahkan yang baik dan tidak mencegah dari kemungkaran. Ya. Jadi dia menginginkan sesuatu yang ada pada saudaranya, dia ingin mendapatkan itu. Maka bagaimana caranya mendapatkan? Banyak caranya. Di antaranya adalah menjadi penjilat. Ya, penjilat itu kama ta'lamun, sebagai antum ketahui, ia akan banyak memuji orang-orang yang tidak ada pujian layak padanya. Ya. Apa istilahnya? Sekarang terkenal asal bapak senang, ABS. Ya. Asal bapak senang. Ya. Bagaimana caranya mencintai jabatan itu, mencintai sesuatu yang ada padanya, ya, kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitulah kalau orang padang menjadi seorang penjilat. Tidak mungkin dia akan mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena pujian dia kepada orang itu juga bagian dari kemungkaran. Ya. Maka saudara yang dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah mudah kita memuji-muji seorang, sebagaimana kita pun tidak boleh mencaci seorang. Kalau puji-pujilah pada keadilannya, kalau caci-caci juga pada keadilannya. Pujilah mereka yang layak mendapatkan pujian. Dan jangan dipuji mereka-mereka yang tidak perlu untuk mendapatkan pujian. Kalau seorang yang perangainya buruk, orang yang ya mungkin banyak kezaliman, kalau kita memujinya, mungkin kita ada sesuatu yang bermasalah pada diri kita. Kemudian wa min abwabihi al-ajalah wa tarku at-tathabbut. Ya, antara pintu-pintu lainnya yang mudah setan menguasai kita adalah al-ajalah, yaitu tergesa-gesa, wa tarku as-sabat, dan meninggalkan apa? As-sabat, koreksi, ya. As-sabat itu ya tidak tergesa-gesa, lawan dari al-ajalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minallah ta'ala. Dan Nabi di sini sebutkan kata Abdurrahman Mahdi, ya Abdurrahman Ibu Jauzi, al-ajalatu minasyaitan. Jadi tergesa-gesa itu dari syaitan. Wa ta'ani ketenangan minallah ta'ala. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita harus menyikapi dengan baik. Dan pada hari ini ketergesa-gesaan kita yang paling banyak adalah dalam menerima berita. Dalam menerima, ya baik itu berita yang disampaikan secara lisan atau berita yang disampaikan secara tulisan. Ini kadang kita tergesa-gesa. Kadang kita mudah membagikan, ya, padahal belum tentu benar juga beritanya, gitu kan? Maka ini harus tasabut, harus cross check, ya, pelan-pelan kita cari dulu kebenarannya. Walaupun wajar bila seorang sekali dua kali begitu, karena tidak ada yang sempurna di antara kita, ya. Tapi kalau dia memiliki kaidah ini, maka kejadiannya tidak akan terus berulang. Ya, kalau seorang yang tidak memiliki pemahaman dengan baik ini, maka terus tidak berita dianggap baik disebarkan, ya. Ini berbahaya, apalagi menyangkut tentang agama dan menyangkut kehormatan seorang. Wa min abwabihi hubbul mal wa mata tamakkanu minal qalbi afsaduhu. Di antara pintu-pintu lain juga yang mudah syaitan menguasai hati kita adalah mencintai harta. Apalagi hubban mala hubban jamma, ya, bahaya. Kapan saja seorang itu ya bercokol pada hatinya kecintaan pada harta itu, afsaduhu, maka dia akan merusaknya. Wa hamalu ala talabil ma'i min ghairi wajhu. Dan dia akan membawa talabil ma, maksudnya apa ini? Apakah talabil ma ini mencari harta min ghairi wajhu, dari sisi yang tidak dibenarkan? Itu saja, kalau orang sudah mencintai harta, maka dia akan mencari harta itu dari sisi yang tidak sebenarnya dia harus dia cari. Pokoknya dia harus mendapatkan harta, bagaimana caranya itu belakangan. Ini diantara sifat orang yang mencintai harta. Kalau antum bekerja sesuai dengan porsinya, ya, tapi antum bekerja untuk mendapatkan kelebihan harta dengan cara yang dibenarkan, ini belum masuk orang-orang atau bukan kategori yang disebutkan hubbul mal, ya. Ya, juga ketika antum sedang asiknya bekerja pada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat. Maka inilah sifat, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yang tidak melalaikan dari jual belinya ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajahu ila al-buhli wa khauful faqr famana al-huququl lazima. Jadi di antara orang yang cinta harta itu, dia akan menjadi orang yang bakhil, takut kemiskinan, ya, mencegah hak-hak yang wajib yang harusnya dia keluarkan. Ini antara ciri orang yang mencintai harta, kata Syekh rahimahullah taala. Wa min abwabihi aidan hamal al-awam ala tafkiri fi dhati Allah taala wa sifatihi wa fi umuril la tablughuha uquluhum hatta yushaqqiquhum fi asli din. Ini penting, ya. Di antara pintu-pintu syaitan yang bisa masuk pada hati kita adalah membawa orang-orang awam, manusia, kaum muslim secara umum, kepada memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan sifat-sifatnya pada perkara-perkara yang tidak akan sampai dia pada perkara itu. Tidak sampai akal-akal mereka padanya. Hatta yushakkihum fi asli din, sampai mereka membuat keraguan di dalam pokok agama mereka. Ini adalah ahlu bidah. Minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah was Sufiyah dan yang lain-lain. Mereka semua adalah kelompok yang menyematkan dirinya pada Islam, yang mengajak awam kaum muslimin untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, memikirkan zat-Nya bagaimana, memikirkan sifat-Nya bagaimana. Ini tidak mungkin sampai akal kita mencapainya. Bagaimana tata cara Allah tidur, tata cara Allah istiwa, bagaimana tata cara Allah turun, tata cara semua itu. Sehingga akhirnya dia mengingkari apa yang Allah tetapkan sendiri pada firman-Nya. Subhanallah, ini bahaya. Mengajak manusia untuk memikirkan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala itu perkara ghaib. Memikirkan tata cara sifat itu perkara ghaib. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajak manusia pada perkara tidak mengajak manusia pada perkara itu. Kami mengajak untuk beriman sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran, sebagaimana Nabi sebutkan dalam Sunnah. Allah menyebutkan dia punya nama, kita imani dia punya nama. Allah sebutkan dia punya sifat, kita mengimani itu sifat dia Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu tentang Quran kecuali Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mentakwil ayat-ayat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian yang tidak dibenarkan. Adapun tentang kaifiat, tentu kita meyakini setiap zat dalam berbuat itu punya kaifiat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani kalau Allah turun punya kaifiat, kalau Allah istiwa juga punya kaifiat. Tetapi kaifiat Allah Subhanahu wa taala tidak Allah beritahu kepada salah seorang hamba pun sampai nabinya sallallahu alaihi wasallam atau malaikatnya. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana kaifiat turunnya Allah, ya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu, karena Allah tidak beritahu kepada kita. Tapi Allah beritahu kalau dia punya nama, kalau dia punya sifat. La yajuzu sarfuhu an dhahiriha. Tidak boleh kita memalingkan dari asal dhahir nasnya. Nah, kemudian berikutnya wa min abwabi haml al-awam ala ta'assub bi madahib duna amalu bi muqtadaha. Mengajak orang-orang awam untuk berta'assub, fanatik buta kepada madhab tanpa beramal dengan tuntutannya. Kadang subhanallah, sebagian orang tentu tidak salah mengaji madhab dan seterusnya. Walau sekarang juga di dunia medsos ini lagi ramai ya. Tetapi yang paling penting adalah apakah dia mengamalkan dalil-dalil itu, tuntutan dalil-dalil itu, atau hanya sekedar ikut madhab, pendapat madhab. Kebanyakan kita adalah ketika kita sudah memilih satu madhab, maka seakan-akan kita enggak boleh keluar daripada pendapat madhab ini. Ada fahmul khati, ini pemahaman yang keliru. Walaupun diakui pada hari ini bahwa madhab di kita, terutama madhab di kita, negeri kita adalah madhab Syafi'iyah, itu kebanyakannya adalah intiqalu madhab. Kebanyakan mereka adalah berpindah madhab ala hawahu, sesuai dengan hawa nafsunya. Faidha wafaqa qawlu madhab bisyahwatihi akhoda biqawli madhab. Bila syahwatnya menyepakati ucapan madhabnya, maka dia mati-matian membela pendapat madhabnya. Kalau seandainya ucapan itu, ucapan madhab tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia pindah kepada madhab yang lain. Fadhan nas, sebagai manusia yang mengatakan madhabnya Syafi'iyah di negeri ini misalnya, mati-matian madhab saya Syafi'i, bahkan kalau kita pakai nama pesantren nama Syafi'i, ini dilarang oleh mereka. Ya tidak. Tapi kalau masalah cadar misalnya ya, masalah cadar Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri dan madhab Syafi'iyah bagaimana tentang cadar, wajib hukumnya. Tapi mereka yang menentangnya, mengambil pendapat lain, pendapat Hanafiyah, ya Abu Hanifah misalnya. Dan begitulah dalam keseharian mereka, istri mereka, anak-anak mereka, anak-anak murid mereka tidak diajarkan berjilbab dengan baik. Ini Syafi'i yang manaan gitu. Kenapa? Kebanyakan intiqal madhab, berpindah madhab sesuai seleranya. Kalau tidak sesuai selera, pindah. Begitulah kira-kira ya. Maka ini juga jelek. Membawa manusia ta'assub pada madhab sendiri sudah jelek, apalagi dia berpindah madhab karena tidak selera, sesuai dengan seleranya. Beda dengan orang, saya memilih pendapat ini karena ini lebih kuat, saya memilih pendapat ini karena ini lebih akhwat. Ya, maka ini yang seperti ini adalah boleh dan keharusan kita memilih pendapat yang lebih kuat. Ya. Yang terakhir di sini ada dua lagi, tapi cukuplah. InsyaAllah kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan berikutnya bersama ilaju. Ini kan menyebutkan tentang madahilu syaitan ala qalbil insan. Nanti kita akan jelaskan oleh Syekh rahimahullah bagaimana cara terlepas daripada godaan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan pada kesempatan berikutnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa disampaikan dengan kesempatan berbagai ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan harusnya bermanfaat bagi kita, karena apa yang disampaikan ini berkaitan dengan hati kita, dan hati merupakan ya raja bagi anggota badan. Bila baik rajanya, maka baik seluruh anggota badannya. Bila buruk, maka buruk seluruh anggota badannya. Baik, demikian ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.